Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan menjelaskan dalil-dalil dari ayat Al-Qur'an tentang pengkafiran Ansor Togut. Kemarin sudah dijelaskan, dibacakan penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 28. Sekarang surat Al-Maidah ayat 51. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani awliya, sebagai wali, sebagai pelindung, penolong, pemimpin. Kenapa? Ba'duhum awliya uba'din, karena sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa orang di antara kalian tawalli kepada mereka, fa'innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah ayat yang masyhur tentang bahasan tawalli. Kan sudah dijelaskan dulu bahwa di antara makna tawalli kepada orang-orang kafir adalah atau mualah kubro atau loyalitas yang membatalkan keislaman adalah muzaharatul musyrikin ala muslimin, membantu orang-orang musyrik dalam memerangi kaum muslimin. Itu diantara makna tawali. Wa maudhi'ul istidlali, dan tempat istidlal ya, dalam min hadil ayat, dalam ayat ini, dari ayat ini, annal hukama at-tawaghita, bahwa para penguasa tawud, qad walu al-yahuda wan nasara, mereka telah loyalitas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, fahum kuffarun misluhum, sehingga mereka itu adalah para penguasa tawud itu kafir sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan barang siapa tawalli kepada mereka, barang siapa orang di antara kalian tawalli kepada mereka, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Barang siapa membantu mereka dalam menyudutkan orang muslim, maka sesungguhnya dia bagian dari mereka, maksudnya kafirun misluhum. Mungkin sebagian mengatakan ini kan kaitan dengan tawali kepada Yahudi dan Nasrani. Kan tidak disebutkan di sini tawali kepada orang Hindu, Buddha itu kan. Apa kalau tawali kepada mereka tidak kafir juga? Atau kita tidak bisa berdalil dengan ayat ini? Kan togut bukan Yahudi, bukan Nasrani. Di dalam usul fikih adalah bahwa laqab itu adalah nama ya. Yahudi, Nasrani adalah laqab. Laqab itu adalah tidak memiliki mafhum itu kan. Artinya kalau orang kan di sini barang siapa tawali kepada Yahudi dan Nasrani, maka dia kafir sama dengan mereka. Apa artinya kalau tawalinya kepada orang kafir yang bukan Yahudi dan Nasrani, apa tidak kafir juga? Kafir, karena sebutan Yahudi di Nasrani di sini adalah laqab. Laqab itu adalah nama. Nama itu tidak memiliki mafhum. Tapi yang diambil itu adalah kaitan ponis yang ada pada diri orang tersebut. Itu apa? Yang mengumpulkan Yahudi dan Nasrani adalah kekafiran, kemusyrikan. Sehingga maknanya barang siapa tawali kepada orang kafir, maka dia adalah kafir gitu. Itu namanya lakob itu atau sebutan nama itu tidak memiliki mafhum. Kayak gini, punya ada orang kafir namanya si, punya Josbus kan kafir, itu kan namanya lakob itu kan. Barang siapa tawali kepada Josbus maka dia kafir. Bagaimana kalau orang kafirnya bukan Josbus namanya? Apa tidak kafir? Kafir juga. Karena yang dimaksud bukan namanya, tapi apa? Sifat yang dimiliki oleh si orang nama tersebut. Kayak Firaun itu kan. Itu kan namanya lakob. Nama. Sebutan. Nah, tidak memiliki mafhum. Artinya kalau orang tawali kepada orang kafir namanya bukan Firaun, tetap adalah kafir. Jadi tidak disyaratkan kalau tawali kepada orang kafir yang namanya Firaun adalah kafir, tapi kalau tawali kepada orang kafir yang bukan namanya Firaun adalah tidak kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama dalam Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar namanya, tapi adalah sifat yang ada pada nama tersebut, yaitu kekafiran. Fayu'lamu min zalika, maka diketahuilah dari hal itu, anna a'wana at-tawaghiti wa ansarahum kuffarun, bahwa para a'wan, para pembantu dan para ansar tagut itu kuffarun, mereka adalah kafir, likaunihim, dikarenakan mereka itu tawallau at-tawaghita, telah tawali kepada para tagut. Fahum dakhiluna jami'an fi umumi qawlihi ta'ala, sehingga mereka masuk seluruhnya dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa orang di antara kalian tawali kepada mereka atau kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Wa qala al-imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala fi tafsirihi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Wa may yatawallal yahuda wan nasara dunal mu'minina fa innahu minhum." Barang siapa tawali kepada Yahudi dan Nasrani dengan meninggalkan orang-orang mukmin, maka sesungguhnya dia termasuk bagian dari mereka. Yaqul, dia mengatakan, "Fa inna man tawallahum," karena sesungguhnya orang yang tawali kepada mereka, "wa nasarahum 'alal mu'minin," dan membantu mereka dalam memerangi orang mukmin, "fahuwa min ahli dinihim wa millatihim," maka dia termasuk bagian dari ahli milah dan din mereka. "Fa innahu la yatawalla mutawallin ahadan illa wa huwa bihi wa binini wa bidinihi wa ma huwa 'alaihi radin." Karena tidak seorang pun tawali kepada seseorang kecuali itu pasti ridho dengan orang tersebut, dengan agamanya dan dengan apa yang dia anut. Wa idza radiyahu wa radiya dinahu faqad ada ma khalafahu. Jika dia ridho terhadap orang itu dan ridho terhadap dinnya, berarti telah memusuhi apa yang menyelisihinya. Wasakhitahu, dan membencinya. Wasara hukmuhu hukmahu, sehingga status dia itu sama dengan status orang itu. Lagian juga kita kan paham dalam makna kufur kepada tagut adalah memusuhi orang kafir. Kan dalam Al-Quran Allah sudah mencap orang kafir sebagai musuh. Sedangkan membantu orang kafir dalam memerangi orang Islam itu bertolak belakang dengan makna memusuhi orang kafir itu. Kan bertolak belakang. Tidak mungkin, oh saya memusuhi orang kafir, tapi dia membantu orang kafir dalam memerangi orang Islam. Itu bertolak belakang dengan makna kufur kepada tagut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah juga ayat 57, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina takhadzu dinakum huzwan wala'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai perolok-olokan dan mainan dari kalangan ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai aulia. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini melarang menjadikan orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai perolok-olokan dan mainan. Allah melarang menjadikan mereka sebagai aulia. Fadallat hadhil ayatu, ayat ini menunjukkan annattikhadzal ladzina takhadzu dinal islami huzwan wala iban awliya akufrun billah. Ayat ini menunjukkan bahwa menjadikan orang-orang yang menjadikan dinul Islam sebagai ejekan dan perolok-olokan sebagai awliya itu merupakan kekufuran. Menjadikan orang yang menjadikan agama Islam sebagai bahan perolok-olokan dan mainan, menjadikan mereka sebagai awliya, itu adalah kekafiran kepada Allah. Wa tawaghitu min aktsarin nasi huzwan wala'iban bidinillah. Sedangkan para tagut tergolong manusia yang paling sering melakukan perolok-olokan dan mainan terhadap dinul Islam. Ya, mempermainkan atau mengejeknya apa? Mereka hukum Allah apa? Dihinakan. Butuh pengesahan mereka, artinya memperolok-olokan agama Allah kan. Kalau bentuk perolok-olokan sangat banyak sekali, dengan menyebut para Ansaruddin sebagai teroris kan, penjahat. Apa itu bentuk perolok-olokan kan? Kan perolok-olok gitu kan. Atau sebagai aliran sesat gitu kan. Itu kan perolok-olokan, hinaan. Fa ma'na dzalika, maka makna itu anna ansarat tawaghiti wa awanahum kuffarun misluhum. Makna itu bahwa para ansar tagut dan kaki tangan mereka itu adalah kafir juga sama dengan mereka. Qala Syekh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Al-Syekh rahimahullah, Syekh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab mengatakan, fata'ammal qawlahu ta'ala, perhatikanlah firman Allah Ta'ala, wattaqullaha in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Fa inna hadzal harfa wa huwa inna wa huwa in, sesungguhnya huruf ini itu in asyartiyah, taqtadhi nafya syartiha idzan tafa jawabuha, menuntut lenyapnya syarat jika jawabnya tidak ada. Kan di sini jika kalian beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Syaratnya adalah jika kalian beriman. Jawabnya adalah jangan jadikan orang kafir sebagai aulia. Kalau jawabnya tidak ada, tadi kan tidak menjadikan orang kafir sebagai aulia. Ini tidak ada. Berarti sebaliknya, menjadikan orang kafir sebagai aulia adalah meniadakan syaratnya itu jika kalian beriman, berarti tidak ada iman. Jadi kalau orang menjadikan orang kafir sebagai aulia, berarti tidak ada iman. Itu maknanya jika jawabnya tidak ada, syaratnya pun tidak ada. Wa ma'naha, dan maknanya anna man ittakhadhahum awliya falaysa bimumin, bahwa orang yang menjadikan mereka sebagai awliya bukan orang mukmin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 81, Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhazuhum awliya'a walakinna katsiran minhum fasiqun. Seandainya mereka beriman kepada Allah, Nabi, dan apa yang diturunkan kepadanya, itu Alkitab, tentu mereka tidak menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai awliya. Akan tetapi banyak dari mereka itu orang-orang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa seandainya orang beriman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab, tentu tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Artinya, kalau ada orang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, berarti tidak beriman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab, walaupun mereka mengaku iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Karena ayat ini tentang rentetan orang Yahudi. Karena yang dimaksud An-Nabi di sini adalah Nabi Musa. Wa ma'unzila ilaihi maksudnya adalah At-Taurat. Tapi kan yang dalam Islam, artinya kalau orang, ayat ini bukan khusus kaitan dengan Yahudi, tapi maknanya adalah umum, karena kaitan dengan Tauhid adalah maknanya umum. Seandainya orang iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab, pasti tidak mungkin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Kalau orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, bukan orang yang beriman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab, walaupun dia mengaku iman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Sedangkan realita para Ansar Togut, mereka pemimpinnya siapa? Dia memberikan loyalitas penuh kepada siapa? Kepada Togutnya. Dia menerima perintah, menerima larangan bukan dari Al-Quran, bukan dari As-Sunnah, tapi dari pimpinannya, Togutnya. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan dijalankan. Isinya apa saja, terserah. Makanya dalam doktrin militer apa, tidak boleh membantah perintah atasan. Apalagi yang namanya tentara ya, tidak boleh membantah perintah atasan. Apa saja. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan orang kafir dalam surat Al-Ahzab, innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyaw wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum finnari yakuluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana faadalluna sabila rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menjadikan bagi mereka neraka sa'ir. Mereka kekal di dalamnya, tidak mendapatkan penolong dan pelindung. Di hari saat wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, mereka mengatakan, oh seandainya kami dahulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan, ya Tuhan kami, dahulu kami mentaati para pemimpin dan pembesar kami sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada mereka lipatan azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Di sini apa? Si orang-orang yang taat yang dibawa, orang yang apa? Yang dibawa. Ini kan di awalnya Allah melaknat orang-orang kafir kan? Ini rentetan orang kafir yang dibawa menyesali dahulu telah melaksanakan perintah atasannya. Jadi di sini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa mereka sama-sama masuk neraka antara pimpinan dengan bawahan. Karena apa? Si bawahan, si pimpinan cuma diam aja di belakang meja ya. Belakang meja. Presiden ya cuma perintah-perintah, yang menjalankannya adalah kaki tangannya. Bahkan yang melindungi presiden adalah mereka. Presiden tidak bisa melindungi dirinya kalau tidak ada perlindungan mereka. Jadi di sini orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, Nabi, dan Alkitab. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa dzikru jumlatin syaratiyatin taqtadi annahu idza wujida syartu wujida al-masyrut bi harfi law. Penyebutan jumlah syartiyah di sini itu law itu kan, law kanu walau kanu yu'minuna billahi wan nabiy wa unzila ilaihim mattakhadhuhum awliya. Sebutkan law adalah huruf apa? Syarat. Dan di sini kan masuk kepada fi'il madhi kan. Memang yang namanya law itu dalam ilmu nahu adalah huruf syarat dan selalu masuknya umumnya masuk ke dalam fi'il madhi. Seandainya dulu mereka beriman kepada Nabi Allah, Nabi dan Alkitab, tentu mereka tidak menjadikan orang kafir sebagai awliya. Dalam alfiyah disebutkan law harfu syartiyin, law harfu syartiyin fi mudiyin wa yaqil ilahu mustaqbalan lakin qubil. Law itu huruf syarat yang masuknya kepada fi'il madhi itu kan, tapi kadang masuk fi'il mudhari juga. Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan huruf penyebutan jumlah syartiyah menuntut bahwa jika syarat ada maka masyrut harus ada juga. Syaratnya apa? Laukanu yu'minun, seandainya mereka beriman. Masyrutnya apa? Mattakhazuhum awliya, tentu mereka tidak menjadikan orang musyrik sebagai awliya. Seandainya ada iman, lihat, itu kan syarat ya. Seandainya ada iman, tentu tidak mungkin menjadikan orang kafir sebagai awliya. Artinya kebalikannya, kalau menjadikan orang kafir sebagai awliya berarti tidak ada iman. Itu makna huruf syarat itu. Biharbilau allati taqtadi ma'antifa'i syarti intifa'a al-masyruti, yaitu yang menuntut saat tidak adanya syarat. Tidak ada syarat apa? Iman ya. Law kanu yu'minuna billah. Tidak adanya masyrut, yaitu apa? Mattakhazuhum awliya. Kalau tidak ada iman, pasti menjadikan orang kafir sebagai awliya. Ketika menjadikan orang kafir sebagai awliya, pasti tidak ada iman. Itu namanya huruf syarat. Fala faqala walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wa ma unzila ilaihi mattakhazuhum awliya. Fadalla ala annal iman al-mazkura yanfi ittikhadahum awliya'a wa yudadahu. Maka ini menunjukkan bahwa iman yang disebutkan itu iman kepada Allah, Nabi dan Alkitab itu meniadakan sikap menjadikan orang kafir sebagai awliya. Semestinya, seharusnya udah suatu kelaziman. Wala yajtami'u al-imanu wattikhadhuhum awliya'a fil qalbi. Dan tidak mungkin iman dan menjadikan orang kafir sebagai awliya itu kumpul dalam satu hati seseorang. Tidak mungkin. Terus ini di ujung ayat walakinna katsiran minhum fasikun, akan tapi banyak dari mereka itu orang fasik. Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahab dalam kitabnya Ad-Dalail beliau menyebutkan bahwa kefasikan seseorang itu bisa mendorong orang untuk menjadikan orang kafir sebagai awliya. Ketika beliau menyebutkan tentang kefasikan orang-orang Badui Najd yang akhirnya mendorong mereka untuk tawali kepada pasukan Mesir, pasukan Muhammad Ali Basha yang apa di bawah otoritas Turki Utsmani, bahwa mereka sebelum tawali kepada pasukan Daulah Turkiyah ini, sebelumnya mereka adalah orang-orang fasik. Nah, kalau kita ingin mengaitkan dengan realitas zaman sekarang, kefasikan kan banyak bentuknya. Ada fasik amali, ada fasik i'tiqadi. Kefasikan i'tiqadi, jadi kefasikan ini banyak menjerumuskan orang ke dalam sikap tawali. Nah, di antara bentuk fasik i'tiqadi adalah kaitan dengan apa? Dengan realitas sekarang orang menganggap para togut murtad ini sebagai apa? Sebagai orang muslim. Irja itu adalah fasik i'tiqad kan? Fasik i'tiqad. Syekh Muhammad Ibn Abdullah mengatakan ketika menjelaskan orang yang mujadil anit tawagit, kata beliau, faman jadala anhum aw ankara ala man kaffarahum aw za'ama anna fi'lahum hadza law kana batilan fala yukhrijuhum ila al-kufri fa aqallu ahwali hadzal mujadil annahu fasiqun la yuqbalu khattuhu wala shahadatuhu wala yusalla khalfahu. Barang siapa berjidal, berdebat dalam rangka melindungi kekafiran para togut, ya, membela mereka dengan hujah, atau mengingkari kepada orang yang mengkafirkannya, atau mengklaim bahwa memang perbuatan para togut adalah batil, para penguasa batil, tapi tidak mengeluarkan dari Islam, atau bahasa orang-orang zaman sekarang adalah kufrun dan kufrin. Fa'aqallu ahwali hadzal mujadil, status minimal orang yang berdebat membela-bela para togut ini annahu fasikun, adalah fasik, karena fasik i'tiqad itu kan. Fasik i'tiqad. Tidak terima tulisannya, kesaksiannya, dan tidak sholat di belakangnya. Di sini sebutannya fasik i'tiqad kan, kaitan dengan mujadalah anit tawagit. Nah, realita kita kan bisa melihat banyak di luar orang-orang yang sekuat tenaga mencari hujah untuk melindungi para togut sudah supaya tidak dikafirkan. Nah, ini adalah bentuk fasik etikot karena biasanya muaranya dari paham irja walaupun berlabel punya ahlus sunnah atau salafi gitu kan. Ini fasik etikot. Bahkan ulama salaf mengatakan irja itu adalah yahudul qiblah, yahudinya ahli kiblat. Yahudi ahli kiblat karena yang pertama kali meluncurkan kufrun duna kufrin dalam syirik akbar itu adalah orang Yahudi yang menganggap bahwa penyembahan kepada anak sapi itu hanya kufrun duna kufrin, tidak akan mengekalkan di neraka. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah, kami tidak mungkin dicentuh oleh api neraka kecuali berapa hari aja, 40 hari saja selama kami menyembah anak sapi. Padahal menyembah anak sapi syirik akbar bukan? Mengekalkan di neraka kan? Nah, menurut orang Yahudi itu hanya kalau diazab juga kami karena sebab menyembah anak sapi cuma berapa hari aja. Setelah itu masuk surga. Berarti kufrun dunia. Kufrin kan? Nah, begitu juga orang-orang sekarang menyembah undang-undang itu adalah hanya kufrun dunia. Kufrin. Nah, itu apa? Irja kan? Makanya ulama Islam mengatakan al-irja murjiah itu yahudul qiblah, yahudu ahli qiblah, yahudinya ahli kiblat, keserupaan. Nah, ini kan kefasikan i'tiqad. Banyak menjerumuskan kefasikan i'tiqad ini, banyak menjerumuskan orang untuk tawalli kepada para togut. Walaupun tidak semuanya, tapi banyak menjerumuskan. Akhirnya setelah melabeli keislaman para togut, tidak sebatas mengislamkan para togut, tapi menganggap para togut ulil amri yang wajib ditaati, orang yang melawannya dari kalangan orang-orang yang aku Islam itu khawarij yang harus diberantas dan dituntaskan. Itu bentuk apa? Tawali kepada para togut. Jadi kefasikan i'tiqad ini menjerumuskan mereka untuk tawali kepada para togut. Kemudian sini sebutkan lanjutkan wa mawdi'ul istidlal min hadhil ayah, posisi istidlal dari ayat ini, dari ayat Al-Maidah 81, anna ansara at-tawaghiti wa a'wanahum law kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wal qur'ani mattakhadhu at-tawaghita awliya'a. Sesungguhnya para Ansar Togut dan para A'wan mereka, seandainya mereka itu benar iman kepada Allah, Nabi, dan Al-Quran, tentu tidak mungkin menjadikan para Togut sebagai awliya. Tidak mungkin. Fattikhazuhum litawaghiti awliya amin dunil mu'minin yanfi anhum al-imana idh la yajtami'ul imanu wattikhazut tawaghiti awliya fi qalbi mu'minin. Karena menjadikan para togut sebagai aulia dengan meninggalkan orang mukmin itu meniadakan keimanan dari diri mereka. Karena tidak mungkin iman dan menjadikan para togut sebagai aulia kumpul pada diri orang mukmin. Itu bertolak belakang. Karena iman dan tauhid atau Islam dan tauhid adalah diddani la yajtami'an, naqidani la yajtami'an wala yartafi'an. Dua hal yang kontradiksi yang tidak mungkin kumpul dalam satu waktu pada satu diri seseorang. Selanjutnya dari berikutnya surat Al-Anfal ayat 73 firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang kafir sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, bila kalian tidak melakukannya, maksudnya apa? Tidak melakukan loyalitas kepada orang mukmin, tidak berlepas diri dari orang kafir, takun fitnatun fil ardi, tentu pasti terjadi fitnah ya, di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Wa hadhil ayah, dan ayat ini min asrahi al adillati, termasuk dalil yang paling sharih, paling jelas, paling tegas, yang menunjukkan ala annal muttakhidina lil kuffari awliya annahum minhum wa hum misluhum fil kufri sawaan bisawain. Bahwa orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai awliya adalah termasuk bagian mereka. Mereka itu sama dalam apa? Status kafirnya. Jadi sawaan bisawain, sama saja gitu. Walidzalika qala, oleh sebab itu Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain. Fa'ansaru tawaghiti wa'awanuhu madamu yuwaluna tawaghita fahum misluhum fil kufri. Ansar tawgut dan awannya, selagi mereka itu loyal atau walanya kepada para togut, maka mereka itu sama dengan para togut dalam status kafirnya. Haitsu ja'alallahu al-kuffara ba'dahum awliya'a ba'din faqata'a wilayatahum 'anil mu'minin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kafir sebagian mereka adalah awliya bagi sebagian yang lain, dan Allah memutuskan apa? Walaya atau wilayah perwalian antara orang-orang kafir dengan orang mukmin diputus. Wa qauluhu, dan firman-Nya illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, maknanya qala Syaikh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan Al-Syaikh, wa halil fitnatu illa syirk. Fitnah itu tidak lain adalah syirik. Jadi kalau kalian tidak melakukan, maksudnya tidak tawali, tidak wala kepada orang mukmin dan tidak meninggalkan baro dari orang kafir, malah sebaliknya walanya kepada orang kafir, berarti yang terjadi adalah fitnah syirik. Tadi ketika orang mukmin dibaro, diperangi, togut diberikan loyalitas, kan itu realita para ansor togut, orang-orang mukmin ditangkapin kan, ya togut dibela, itu kan bentuk tawali, bentuk walanya. Wal fasadul kabir, sedangkan kerusakan yang besar, wa fasadun kabir ya, dalam ayat wa intisaru iqdit tauhidi wal islam wa qad u'ma ahkamahul quran minal ahkam wal nizam, adalah terurainya ikatan tauhid dan islam dan terputusnya apa yang sudah dibakukan oleh Al-Quran berupa hukum-hukum dan aturan. Kan ketika tidak jelasnya hubungan orang kafir dianggap orang muslim, loyalitas diberikan kepada orang muslim dan seterusnya, kaitan dengan nanti pernikahan, kaitan dengan perwalian dan warisan dan seterusnya, itu kan hukum-hukum yang sudah dibakukan dalam Al-Quran. Ketika orang kafir dianggap orang muslim, berarti dapat diberikan hak warisan, hak perwalian, dan seterusnya. Kita ambil satu lagi. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Muhammad ayat 25-26, innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum dhalika bi annahum qalu lil ladhina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad ke belakang, maksudnya keluar dari Islam, setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, asyaitanu sawwalalahum, setan apa? Setan mempermudah mereka untuk melakukan dosa, wa amlalahum, dan memanjangkan, mengulur angan-angan mereka. Zalika, yang demikian itu, maksudnya sebab kemurtadan ini apa? Biannahum, dikarenakan mereka, qalu, berkata, lilladzina karihu ma nazzalallahu, kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan, itu orang-orang kafir, sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan mematuhi kalian dalam sebagian urusan, wallahu ya'lamu israrahum, dan Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan. Wa mawdi'ul istidlali, posisi istidlal fi hadhil ayat, dalam ayat ini, annal murtaddina, wa orang-orang murtad, qalu lil kafirina alladzina karihu ma nazzalallahu, mereka berkata kepada orang-orang kafir yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan, para togut, murtad, berkata kepada Amerika dan teman-temannya, apa? Sanuti hukum fi ba'dil amri, kami akan mentaati kalian dalam sebagian urusan, kami akan taat kepada kalian dalam penerapan sistem demokrasi, ya, kami akan mentaati kalian dalam menerapkan undang-undang buatan, akan mentaati kalian dalam apa, menjauhkan hukum Islam, akan mentaati kalian dalam memerangi orang yang ingin menegakkan hukum Islam. Itu kan realita apa yang mereka katakan, perbuatannya maupun undang-undang yang mereka gulirkan, kan itu. Fa idza kanu qad ata'uhum fi ba'dil amri, jika mereka telah mentaati mereka, orang-orang kafir asli, fi ba'dil amri, dalam sebagian urusan, soru bihi murtaddin, mereka menjadi murtad dengan sebabnya, ma'annahum lam yuti'uhum fi kulil amri, padahal mereka tidak mentaati dalam segala urusan. Maksudnya urusan di sini urusan kekafiran, bukan urusan yang bukan kekafiran. Fakaifa biman ata'ahum fi kulli umurihim, bagaimana gerangan dengan orang yang mentaati mereka dalam segala urusan. Bal wa nasarahum wa awanahum wa sanadahum wa wattada mulkahum wa hamadawlatuhum, bahkan membantu mereka, menolong mereka, mendukung mereka, mengokohkan singgasana mereka, dan melindungi negara mereka. Seperti yang dilakukan apa, Ansar Togut apa, mereka membantu Togut ini dalam apa, dalam menegakkan hukumnya, melindungi kekuasaannya, supaya apa, supaya lepas dari gangguan orang yang ingin merongrongnya. Itu kan mentaati dalam segala urusan. Siapa saja yang di depannya, kalau diperintahkan oleh pimpinannya hajar, ya dihajar kan. Mau orang Islam, mau orang komunis, mau orang apa, yang jelas tergantung pimpinan memerintahkan. Karena tadi ketika orang sudah menyerahkan lehernya, loyalitasnya kepada orang kafir, ya dia siap menerima perintah. Dia hidup digaji oleh mereka, menerima perintah dari mereka. Bila saja kan dalam Islam itu orang yang apa namanya, orang yang ketika jihad kan, orang yang membantu menyiapkan orang yang jihad aja pak, kan menjahaza gozian pakot goza. Ini kan hukum kebalikan juga begitu. Orang yang membantu togut dalam apa memerangi orang Islam ya sama pakot goza juga itu kan. Ya, karena hukum kebalikannya gitu kan. Makanya sebagaimana dalam bahasan kan ulama ar-ridu kal mubasyir, penopang sama dengan yang terjun langsung. Begitu juga itu dalam ketika menghukum orang kafir kan. Dalam hadis juga kan man jahaza ghozian faqad ghoza wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghoza. Itu kan ar-ridu kal mubasyir kan itu statusnya. Ya, sekarang yang namanya peperangan itu kan butuh makanan kan. Sekarang yang terjun di depan yang ngirim makanan siapa? Kan ada tim penyuplainya. Kalau tentara ada yang bangun fasilitasnya apa? Ada zeninya gitu kan. Ya. Ada yang bagian logistiknya itu apa? Aridu, penopang. Kal mubasyir. Faman kana hadza haluhu famin babi aula an yakuna murtaddan. Barang siapa yang keadaannya seperti ini, maka dia lebih layak lagi untuk menjadi orang murtad. Jadi orang yang hanya mentaati orang yang berjanji untuk mentaati orang kafir dalam sebagian urusan kekafiran itu divonis kafir murtad. Apa gerangan dengan orang yang mentaati dalam segala urusan kekafiran seperti yang dilakukan oleh Ansar Togut yang memberikan lehernya membaiat kepada apa? Kepada para Togut kan mereka membaiat yang namanya itu kan baiat. Antum kan mungkin baiat kepada Amir Jamaah kan? Itu baiat apa? Artinya menerima asam'u wa ta'ah itu kan. Kalau Ansar Togut mereka baiatnya selalu diulang-ulang. Kalau polisi ada tribrata itu kan, ya. Kalau tentara ada apa? Sabta Marga, ada janji prajurit dan seterusnya. Itu kan baiat. Cuma namanya kan janji. Kalau orang salafi kalau baiat sama jamaah Islamiyah bid'ah itu kan, tapi kalau togut Ansar togut baiat sama pimpinan kan sebut bid'ah itu kan, ya. Itu namanya. Ini materi kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan, kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.